menebar wangimu. Eloknya parasmu berayu ikuti angin, pesona abadi. Tiada dirimu pancaran cahaya. Angkara takkan pernah pudar, pesona abadi. Sakura isi semesta tersenyum, warnamu beri makna. Seterindah temu.